الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul As-Sittah li Syekh Al-Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada Al-Aslul Awwal, prinsip yang pertama, yaitu penjelasan tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bahaya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita prinsip ini dari berbagai macam sisinya. Dan yang paling utama dijelaskan kepada kita dari dua sisi. Yang pertama menjelaskan tentang tauhid, yang kedua menjelaskan tentang perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan karakter Al-Quranul Karim. Apabila menjelaskan suatu perintah, maka ia juga menjelaskan larangan yang merupakan lawan dari perintah tersebut. Demikian sebaliknya, apabila melarang dari suatu yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka diberikan solusi sesuatu yang dibolehkan atau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memerintahkan kita kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari kesyirikan, Allah berikan solusi kepada kita, yaitu mentauhidkannya. Dan telah berlalu beberapa dalil yang menjelaskan tentang perintah tauhid dan larangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, tauhid adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Sedangkan menyekutukan Allah atau syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini yang dimaksud dengan syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kekhususan bagi Allah itu terdapat dalam tiga perkara, yaitu dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma' wa sifat. Oleh karena itu, syirik terdapat dalam rububiyah, terdapat dalam uluhiyah, dan juga terdapat di dalam asma' wa sifat. Kita berikan beberapa contoh kesyirikan di dalam rububiyah, yaitu apabila seorang meyakini ada selain Allah yang mencipta, ada selain Allah yang memberikan rezeki, ada selain Allah yang mengatur alam ini. Seperti keyakinan sebagian orang-orang sufi, katanya yang mengatur alam ini ada yang disebut dengan wali-wali kutub, yang menguasai kutub-kutub. Maka ini adalah kesyirikan di dalam rububiyah. Demikian pula yang menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Kita meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa melakukannya. Barang siapa meyakini selain Allah bisa melakukannya, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik dalam uluhiyah, yaitu syirik di dalam penyembahan. Apabila seseorang mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang terkumpul di dalam satu perbuatan syirik dalam rububiyah dan uluhiyah sekaligus. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat-jimat. Mereka yakini bahwa jimat-jimat tersebut dapat dijadikan tempat bergantung, dapat memberikan kemanfaatan dan kemudaratan kepada mereka, dapat melindungi mereka dari segala mara bahaya. Maka tatkala hati mereka bergantung kepada jimat-jimat tersebut, berarti mereka telah tawakal kepadanya. Ini adalah syirik di dalam rububiyah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, dan hendaklah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman kepadanya. Dan kalau mereka bergantung kepada jimat-jimat ini, mereka anggap bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka atau melindungi dari mara bahaya, maka itu adalah syirik di dalam rububiyah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian pula mereka yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik di dalam uluhiyah. Ketika mereka mempersembahkan doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mereka yang berdoa kepada orang-orang saleh atau kepada para wali yang sudah meninggal dunia, meskipun mereka niatkan hanya sebagai wasilah, sama saja, tidak ada bedanya. Mereka niatkan itu sebagai bentuk tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama ahlu sunnah wal jamaah seluruhnya sepakat, itu bukan tawassul, tetapi itu perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Syekhul Islam, "Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, yadu'uhum, wa yas'aluhum asy-syafa'ah, wa yatawakkal 'alaihim, kafara ijma'an." Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala perantara-perantara, dia jadikan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala perantara-perantara, dia berdoa kepada para perantara tersebut, memohon syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan seluruh ulama. Disepakati seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah, perbuatan tersebut adalah kekufuran, adalah kesyirikan. Kok tiba-tiba ada orang yang dianggap tokoh agama, dianggap sebagai orang yang mengerti agama, mengatakan itu adalah tawassul? Itu tidak benar. Yang benar itu adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dikatakan tawassul, maka itu tawassul yang syirik. Tawassul syirki, bukan tawassul yang disunnahkan atau tawassul yang dibolehkan. Iya. Maka ini diantara contoh perbuatan menyekutukan Allah di dalam uluhiyah. Demikian pula orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya solatku dan nusukku, nusuk adalah sembelihan, Sesungguhnya solatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Penguasa semesta alam ini tidak ada sekutu baginya. Demikian pula firman Allah, fasholli lirabbika wanhar. Maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Ini menunjukkan bahwasannya menyembelih itu ibadah. Sehingga apabila dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti seseorang telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Allah melaknat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam asma' wa sifat, mengetahui perkara gaib adalah termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengklaim dirinya mengetahui perkara gaib, atau dia meyakini selain Allah mengetahui perkara gaib, padahal dia merupakan sifat yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di langit maupun di bumi ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mendatangi para dukun dan bertanya kepada mereka tentang perkara ghaib, kemudian percaya dengan apa yang mereka ucapkan, maka Nabi SAW telah menegaskan, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau mendatangi dukun, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan para dukun tersebut, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun yang bertanya kepada para dukun dan tidak percaya dengan apa yang mereka ucapkan, maka Rasulullah mengatakan, la tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Salatnya tidak diterima selama 40 malam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara contoh-contoh perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ulama menjelaskan syirik terbagi menjadi dua kategori, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Yang dimaksud dengan syirik besar adalah kullu syirkin atlaqahu syari wa huwa munafin litauhid munafatan mutlaqah. Setiap perbuatan syirik yang diitlakkan oleh syari, pembuat syariat, yakni setiap yang disebutkan sebagai perbuatan syirik di dalam Al-Quran dan Sunnah, wa huwa munafin litauhid munafatan mutlaqah, dan dia menafikan tauhid dengan penafikan secara mutlak. Maksudnya apa? Syirik besar adalah yang dikatakan sebagai syirik menurut syariat, yang dikatakan sebagai syirik di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan dia menafikan tauhid dari akarnya, yakni menghilangkan tauhid sama sekali. Adapun yang dimaksud dengan syirik kecil adalah kullu amalin qawli aw fi'li atlaq alaihi syari wasfa syirk lakinnahu la yunafi tauhid munafatan mutlaqah. Setiap amalan, baik perbuatan maupun ucapan, yang dinamakan syirik oleh syariat, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, namun dia tidak menafikan tauhid dengan penafikan secara keseluruhan. Ini yang dimaksud dengan syirik kecil. Contoh syirik kecil seperti riya. Orang yang beribadah untuk dipertontonkan kepada manusia. Tidak murni niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamakannya dengan asyirkul asghar. Dalam sabda beliau, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasuila anhu faqala riya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Beliau bersabda, ar-riya. Riya di dalam beramal. Dan setiap syirik kecil dapat mengantarkan kepada syirik besar. Riya juga dapat mengantarkan kepada syirik besar. Makanya yang disebut dengan riya syirik kecil adalah yasirur riya. Seperti kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, syirik kecil dalam riya adalah yasirur riya, yaitu riya yang ringan. Yakni seorang yang dasar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian tercampurkan dengan riya. Maka ini yasirur riya dikategorikan sebagai syirik kecil. Tetapi kalau misalkan dia tidak memiliki niat sama sekali karena Allah, semata-mata dia beribadah ingin dipertontonkan kepada manusia, ini bukan lagi syirik kecil. Ini adalah syirik besar. Seperti riaknya kaum munafikin. Mereka melakukan sholat, yura'unan nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila. Mereka semata-mata untuk dipertontonkan kepada manusia, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ada definisi yang lain yang disebutkan para ulama tentang syirik kecil, yaitu kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Setiap yang mengantarkan kepada syirik besar, maka itulah syirik kecil. Maka itulah syirik kecil. Setiap yang mengantarkan kepada syirik besar, maka itulah syirik kecil. Baik. Kemudian, apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil? Perbedaannya diantaranya, syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Perbedaan yang lain, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Adapun syirik kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Perbedaan yang lain disebutkan para ulama, syirik besar apabila seorang mati membawanya, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik kecil, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan dia akan diampuni, sebagian lagi mengatakan tidak akan diampuni walaupun syirik kecil. Dan pendapat yang kedua yang lebih sesuai dalil, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian pula condong kepadanya Syekh Ibn Utsaimin, karena firman Allah Subhanahu wa taala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka dalam ayat yang mulia ini tidak dikatakan syirik besar atau syirik kecil, sehingga maknanya umum. Syirik besar maupun syirik kecil, syirik besar maupun syirik kecil adalah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang yang melakukan syirik besar dia kekal di neraka, adapun pelaku syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Iya. Demikian pula perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan manusia. menghapuskan seluruh amalannya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada bagian akhir di sesi yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Adapun syirik kecil seperti riya, dia hanyalah menghapus amalan yang menyertainya. Dia tidak menghapus seluruh amalan, tetapi dia hanya menghapus amalan yang menyertai perbuatan syirik tersebut. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, "Tsumma lamma sara 'ala aktsaril ummah ma sara." Ini masih pada prinsip yang pertama. Kemudian terjadilah apa yang terjadi pada kebanyakan umat. Azhara lahum syaitanul ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wat taqsir fi huquqihim. Syaitan menghias-hiasi keikhlasan itu dalam bentuk melecehkan orang-orang saleh dan tidak menunaikan hak-hak mereka. Ini perbuatan syaitan, ini tipuan syaitan kepada sebagian umat. Ketika kita memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan para wali, para nabi dan para malaikat sekalipun sebagai perantara di dalam beribadah kepada Allah, maka mereka akan mengatakan apa? Berarti kalian tidak menghormati orang-orang soleh. Berarti kalian tidak menunaikan hak orang soleh. Karena dia orang soleh, maksudnya menurut mereka, harusnya kita berdoa kepada Allah melalui dia. Kita beribadah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dia. Sebaliknya, wa azhara lahum syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Syaitan menampakkan kepada mereka perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ini sebagai bentuk kecintaan terhadap orang-orang soleh dan para pengikut mereka. Inilah salah satu syubhat mereka. Inilah salah satu tipuan syaitan kepada mereka. Ketika kita mengajak mereka mentauhidkan Allah, jangan menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara dalam berdoa, dalam tawakal, dalam memohon syafaat. Maka mereka akan menuduh, berarti kamu tidak mencintai orang-orang soleh. Adapun mencintai orang-orang soleh menurut mereka, berarti mempersekutukan orang-orang soleh tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi ketika mereka tidak memahami tauhid dengan benar. Ketika mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan ilmu yang sahih, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Seperti yang kita isyaratkan di awal, yang benar mereka nyatakan sebagai kesalahan, yang salah mereka mengira sebagai kebenaran. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan penyakit ini kecuali ilmu. Kecuali ilmu tentang tauhid yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Ini yang bisa menghilangkan. Sehingga mereka mengatakan kemudian, Allah itu kan maha suci katanya, dan kita adalah makhluk yang penuh dosa, sehingga kita perlu berdoa kepada para orang saleh tersebut agar doa-doa kita diteruskan kepada Allah. Sama kata mereka, seperti para raja di dunia, seperti penguasa-penguasa di dunia ini, di mana kita tidak akan mungkin meminta atau bertemu langsung dengan para penguasa tersebut. Harus melalui ajudannya, harus melalui pembantunya. Ini logika mereka sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang soleh dan juga sekaligus penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu adanya perantara-perantara. Maka kita katakan, kita jawab syubhat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memerintahkan untuk beribadah dan berdoa langsung kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Maka Allah katakan berdoalah kepadaku. Allah tidak mengatakan berdoalah kepada fulan, karena dia seorang wali, karena dia seorang yang soleh, dia dekat kepadaku, nanti dia yang akan meneruskan doa kalian. Tidak. Allah tidak mengatakan seperti itu. Dan tidak ada satu makhluk pun yang pernah mengatakan kepada seluruh manusia, wahai umat manusia berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang pernah menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Yang kedua, ketika kalian menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan raja di dunia yang membutuhkan perantara, maka ini adalah perbuatan kesyirikan dari sisi yang lain, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Padahal sungguh berbeda antara Allah Subhanahu wa taala dengan seorang raja di dunia. Raja di dunia ini wajar. Wajar kalau ternyata dia membutuhkan pembantu-pembantu. Wajar kalau dia membutuhkan orang-orang yang dapat mendengarkan permohonan setiap rakyatnya dan menyampaikan kepadanya. Kemudian untuk memenuhi permohonan mereka, dia pun memerlukan bantuan. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mendengar, andaikan seluruh umat manusianya, jinnya, dan seluruh makhluk berkumpul di satu tempat, masing-masing meminta dengan permintaan yang berbeda-beda, pada saat itu juga dengan bahasa yang berbeda-beda, niscaya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengabulkannya pada saat itu juga. Bagaimana bisa dipersamakan dengan seorang raja di dunia yang penuh dengan kelemahan? Maka mencintai orang saleh, menghormati para wali, mencintai para nabi dan para malaikat, bukan berarti kemudian kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya gulu berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang saleh. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang mengantarkan kaum Nasrani kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang umatnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, inna ma'ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Tetapi katakanlah, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Inilah prinsip pertama, yakni penjelasan tentang tauhid, dan lawannya yaitu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada prinsip yang kedua. Qala rahimahullah al-aslu tsani. Prinsip yang kedua. Amrullahu bil ijtima'i fit-din wa naha 'anil tafarruq fihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu di dalam agama dan melarang kita berpecah belah padanya. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhu al-awwam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan perkara ini dengan penjelasan yang sangat memuaskan. Penjelasan yang mencukupi, yang dapat dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah telah melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sebelum kita, lalu kemudian mereka binasa dikarenakan perpecahan dan perselisihan tersebut. Wa dzakara annahu amara almuslimina bil ijtima'i fid din. Dan Allah menyebutkan bahwasannya dia memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama. Wa nahahum 'anil tafarruqi fihi. Dan dia melarang kaum muslimin dari berpecah belah di dalam agama. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah min al-'ajab al-'ujab fi dhalik. Dan yang lebih menambah kejelasan adalah Muslim. Maka Syekh mengatakan, di dalam Al-Quran wa Sunnah telah jelas sekali, sangat-sangat memuaskan, sangat-sangat mencukupi apa yang dijelaskan kepada kita berupa perintah untuk menjaga persatuan di dalam agama. Berupa perintah untuk bersaudara, tidak bermusuhan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah kata Allah, nikmat Allah atas kalian tatkala dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah dialah yang menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut orang-orang yang bersaudara. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita perintah bersatu dan larangan berpecah belah. Dan menjelaskan kepada kita bahwasannya ukhuwah dan persatuan adalah nikmat Allah. Dialah yang bisa menyatukan hati-hati kita. Bahkan Allah tegaskan, fa'asbahtum min ni'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut orang-orang yang bersaudara. Sehingga kita wajib untuk menjaga persatuan. Kita wajib untuk menjaga ukhuwah, sebab ini adalah nikmat. Siapa yang mengoyak-ngoyak ukhuwah di antara kaum muslimin? Siapa yang merobek-robek persatuan di antara ahlu sunnah wal jamaah? Berarti dia tidaklah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan sesungguhnya perkara ini harus sangat kita perhatikan. Karena ketika kita telah mentauhidkan Allah, ketika kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beliau jelaskan pada prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah tauhid. Ketika kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, syaitan bisa saja dia berputus asa untuk mengajak kita kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, dia tidak akan pernah berputus asa untuk memecah belah di antara kita. Sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin fi at-tahrish bainahum." Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang melakukan sholat di jazirah Arab. Orang yang sholat berarti dia beribadah kepada Allah. Dia sudah mentauhidkan Allah, sampai-sampai setan berputus asa untuk mengajak mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin fit tahrishi bainahum. Dia belum berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Sehingga pada akibatnya, orang yang berpecah belah juga akan merusak tauhidnya, akan mengganggu tauhidnya, dan juga akan menghalangi penyebaran dakwah tauhid yang mulia ini. Ketika orang-orang yang mentauhidkan Allah saling bermusuhan, maka mereka sibuk antara satu dengan yang lainnya, kemudian mereka tidak lagi memperhatikan dakwah tauhid. Maka yang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah dakwah-dakwah yang merusak tauhid. Maka inilah yang diinginkan syaitan. Pada akhirnya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin akan mempengaruhi penyebaran dakwah tauhid yang mereka lakukan. Sehingga perlu kita pahami bersama, persatuan dan menjaga ukhuwah di antara kaum muslimin adalah salah satu prinsip agama yang tidak boleh kita lupakan. Jangan sampai kita menyangka ini adalah bagian yang tidak penting dalam agama, yang penting tauhid. Yang penting ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak mau menjaga ukhuwah, tidak mau menjaga persatuan. Ini pandangan yang salah. Justru kalau seorang mau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau benar-benar dia mau mentauhidkan Allah, mestinya dia bersatu dan bersaudara di atas tauhid dan sunnah tersebut. Sehingga berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Minal qawaidil 'azimah allati hiya min jima'id din ta'liful qulub wa ijtima'ul kalimah wa salahu dzatil bayyin." Kata beliau rahimahullah, di antara pokok-pokok agama yang agung, yang merupakan kumpulan dari agama, adalah ta'liful qulub, penyatuan hati. Penyatuan hati. Di dalam, di tempat lain beliau mengatakan, ad-da'watu ila ta'lifil qulub aslun azimun min usuliddin. Ajakan untuk menyatukan hati adalah salah satu pokok yang agung dari pokok-pokok agama. Perhatikan ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau katakan ajakan untuk menyatukan hati adalah salah satu pokok penting, salah satu prinsip penting dari prinsip-prinsip agama. Ajakan untuk menyatukan hati, bukan ajakan untuk saling bermusuhan, bukan ajakan untuk membuat blok ini dan blok sana, tetapi ajakan untuk menyatukan hati. Wajtima'ul kalimah, dan bersatunya kalimat tidak berselisih. Wasalahu dzatil bayyin, dan juga hubungan yang baik antara sesama. Sebagaimana firman Allah, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Syekh telah menjelaskan di dalam banyak hadisnya yang menambah kejelasan akan perkara yang mulia ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita persaudaraan yang seharusnya terjadi di antara kaum muslimin. Beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu bis-sahar, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Perumpamaan kaum muslimin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, niscaya seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit, sampai merasa demam dan tidak bisa tidur. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ketika kita membangun sebuah persatuan dan persaudaraan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dan banyak hadis yang berbicara tentang ini. Dan para sahabat adalah sebaik-baiknya teladan, adalah sebaik-baiknya contoh di dalam ukhuwah dan dalam persatuan. Seringkali kita hanya bisa mengklaim pengikut para sahabat. Seringkali kita hanya bisa mengklaim sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagai salafiyun, pengikut generasi salaf. Namun pada kenyataannya kita belum bisa menerapkan seperti apa yang diterapkan generasi salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sungguh salaf adalah sebaik-baiknya teladan, sebaik-baiknya teladan di dalam ukhuwah, dalam persatuan, dalam kasih sayang, dalam kelemah lembutan antara satu dengan yang lainnya. Sampai-sampai mereka rela berkorban untuk saudaranya, walaupun sebetulnya apa yang mereka berikan kepada saudaranya tersebut adalah sesuatu yang mereka butuhkan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasafah. Wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah puji para sahabat. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasafah. Dan mereka para sahabat lebih mengutamakan saudaranya dibanding diri-diri mereka sendiri. Para sahabat lebih mengutamakan saudaranya dibanding diri-diri mereka sendiri. Meskipun apa yang mereka berikan itu, mereka juga membutuhkannya. Mereka juga membutuhkannya. Dan barang siapa yang dijaga dari kefikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian pula, persaudaraan yang hakiki, ukhuwah yang sejati adalah tegak di atas saling nasihat menasihati. Dan kecintaan kepada saudara kita agar dia mendapatkan kebaikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cintai untuk dirinya sendiri. Yakni sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, demikian pula dia inginkan kebaikan itu untuk saudaranya. Demikian seorang muslim. Maka seorang muslim tidak akan membiarkan saudaranya melakukan kesalahan. Seorang muslim akan memberikan nasihat dengan cara yang paling terbaik tentunya, agar saudaranya ini kembali kepada kebenaran. Tetapi yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, ketika saudara mereka melakukan kesalahan, mereka bersorak gembira. Mereka senang, seakan-akan inilah yang mereka tunggu-tunggu. Sehingga yang mereka lakukan bukannya menasehati dia dengan cara yang lemah lembut, bukannya menginginkan dia kembali kepada Al-Haq, tetapi kemudian mereka siarkan, mereka sebarkan aib-aibnya. Dan Nabi SAW telah memperingatkan, "Man sabara musliman, sabarahullahu yawmal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan itu bermakna sebaliknya. Siapa yang membongkar aib-aib seorang muslim, bahkan sampai sengaja memang mencari-cari aibnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya di hari kiamat. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, "Wala tattabi'u auratihim. Faman tatabba aurata akhihi al-muslim, tatabba Allahu auratahu. Wa man tatabba Allahu auratahu, yaftahu walau fi jawfi rahlih aw fi jawfi baitih." Janganlah kalian mencari-cari aib-aib kaum muslimin. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya muslim, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencari-cari aibnya. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala mencari-cari aibnya, niscaya Allah akan membongkarnya, meskipun itu dilakukan di dalam rumahnya. Maka ini peringatan-peringatan dari Rasulullah SAW bagaimana seharusnya kita menjalin ukhuwah dan persatuan di antara kita. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi, ada satu perkara penting yang harus kita pahami. Persatuan dan ukhuwah yang diinginkan Islam adalah persatuan di atas al-haq. Persatuan di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah persatuan di atas kesesatan, atau sebagian berjalan di atas al-haq dan sebagian lagi berada di atas kesesatan. Ini namanya persatuan ala Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu satu, tetapi sesungguhnya hati-hati mereka berpecah belah. Bukan seperti ini persatuan yang diinginkan Islam. Asal membuat satu kumpulan kemudian dinamakan jamaah, bukan seperti itu. Atau membuat satu organisasi kemudian dikatakan ini organisasi adalah persaudaraan kaum muslimin, atau jamaah Islamiyah, atau wahda Islamiyah, persatuan Islam. Bukan seperti itu. Kemudian masing-masing diberikan kartu anggota, terserah akidahnya mau seperti apa, manhajnya mau seperti apa, terserah. Yang penting bersatu. Yang penting tidak gontok-gontokan. Yang penting tidak saling menyerang satu dengan yang lainnya. Bukan seperti itu persatuan yang diinginkan Islam. Tetapi yang diinginkan Islam adalah persatuan di atas al-haq. Persatuan di atas kebenaran, persatuan di atas saling nasihat menasihati. Yakni ketika ada di antara kita yang mulai menyeleweng, yang mulai menyimpang, yang mulai keluar dari jalan yang hak, maka harus dinasihati untuk kembali. untuk kembali kepada jalan yang hak. Karena itulah persatuan yang hakiki. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, hakikat persatuan adalah mengikuti jalannya yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Yang mana jalan-jalan yang lain itulah yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Allah ingatkan kita hakikat perpecahan. Hakikat perselisihan yang sesungguhnya adalah ketika kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalan lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah? Berkata Imam Mujahid rahimahullahu taala, as-subul al-bid'u wasyubuhat. Yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka ketika kaum muslimin telah mengikuti kebidahan-kebidahan dan syubhat-syubhat, walaupun mereka menamakan diri mereka telah bersatu, telah bersaudara, itu namanya perpecahan. Itu namanya perpecahan. Jadi kalau begitu yang dimaksud dengan persatuan adalah bersatu di atas sunnah, bersatu di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah mengingatkan siapa saja umatnya yang mengikuti selain daripada jalan beliau dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan selamat. Maka itulah yang dimaksud dengan perpecahan. Itulah yang dimaksud dengan perpecahan. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang ma'ruf, hadis yang masyhur, hadisul iftiraq, wasatattariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnari illa wahidah. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, yang mengikuti selain jalan beliau dan para sahabatnya adalah al-iftiraq, perpecahan. Itulah hakikat perpecahan. Ketika kaum muslimin mengikuti jalannya masing-masing, memunculkan hal-hal baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, inilah sebab terjadinya perpecahan antara umat manusia. Maka sangat tidak tepat kalau kemudian kita mengajak kepada tauhid, ketika kita mengajak kepada sunnah lalu dituduh memecah belah umat. Justru ketika kita mengajak kepada tauhid dan mengajak kepada sunnah, ini adalah usaha untuk mempersatukan kaum muslimin. Tetapi bukan sembarang bersatu, bukan asal ngumpul, tetapi persatuan di atas sunnah, persatuan di atas kebenaran. Sehingga terkadang seorang itu, dia dalam keadaan seorang diri saja, dia yang lebih pantas disebut sebagai orang yang bersatu dibanding banyak orang. Ya, misalkan ada di suatu kampung, seluruh orang di situ memusuhi satu orang. Dikarenakan apa mereka memusuhi mereka? Dikarenakan amalan tauhid dan sunnah yang ada dalam dirinya. Maka satu orang itulah yang disebut dengan orang yang bersatu. Dialah yang pantas disebut sebagai jamaah. Meskipun manusia seluruh bumi ini memusuhi dia, dikarenakan tauhid wa sunnah, maka mereka disebut orang-orang yang berpecah belah di dalam agama. Sehingga berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Inilah hakikat jamaah. Hakikat persatuan di dalam Islam adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka prinsip kedua ini hakikatnya menjelaskan kepada kita tentang kewajiban ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta bersatu di atasnya. Serta bersatu di atasnya. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Syekh, "Tsumma sar al-amru ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqh fi ad-din." Kemudian terjadilah suatu perkara di mana perpecahan di dalam prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya dianggap sebagai ilmu dan fikih atau pemahaman di dalam agama. Ini yang terjadi. Yakni ketika muncul berbagai macam perpecahan, muncul berbagai macam kesesatan, mereka mengatakan ini adalah khasanah kekayaan umat Islam. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh kemudian menyalahkan kelompok-kelompok yang lainnya. Walaupun jelas-jelas kelompok-kelompok tersebut mengikuti jalan-jalan yang batil, mengikuti kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Hakikatnya itulah ilmu, dan hakikatnya itulah pemahaman di dalam agama. Sehingga mereka senang sekali meriwayatkan hadis palsu, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ini hadis palsu. Untuk menguatkan pemahaman mereka. وَصَارَ الْإِجْتِمَعْ فِي الدِّينَ لَا يَقُولُهُ إِلَّا زِنْدِيكٌ أَوْ مَجْنُونَ. Sebaliknya, kata Syekh, persatuan di dalam agama, tidak ada yang mengatakannya kecuali dianggap seorang yang zindik, seorang munafik, atau seorang yang gila. Maksudnya, ketika kita memberantas kesyirikan, ketika kita memberantas kebid'ahan, mengajak manusia untuk bersatu di atas tauhid was sunnah, mereka katakan ini zindik. Ini kaki tangan orang-orang kafir. Kaki tangan Zionis Yahudi. Karena kerjaannya apa? Menyalah-nyalahkan kaum muslimin. Ini yang terjadi. Adapun persatuan menurut mereka yang penting asal ngumpul. Yang penting bentuk forum yang namanya forum ukhuwah, terserah siapa saja yang ikut dalam forum tersebut. Yang penting bersama-sama mencapai satu tujuan, terserah siapa saja. Yang penting mendukung kelompok saya, mendukung partai saya, siapa saja. Dia sesat, bahkan dia kafir sekalipun, yang penting sama-sama. Ini yang terjadi pada sebagian umat ini. Sebaliknya, yang mengingatkan tentang bahaya kesesatan, kelompok-kelompok sesat, dengan berbagai macam kesesatan mereka, mereka tuduh sebagai pemecah belah umat. Mereka tuduh sebagai kaki tangan Yahudi dan yang semisalnya. Inilah yang terjadi di masa ini. Maka ketika kita sudah memahami prinsip ini dengan baik, kita gak akan mudah tertipu dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kita gak akan mudah tertipu dengan bahasa-bahasa ayo bersatu, ayo menggalang uhuwa, kita memiliki musuh bersama. Tidak. Sebab kita paham persatuan itu bukan sekedar asal mumpun, bukan sekedar berjalan bersama, tetapi hakikatnya persatuan adalah bersatu di atas al-haq, bersatu di atas kebenaran. Ini yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki mizah, memiliki keistimewaan, memiliki tamyiz, harus berbeda dengan kelompok-kelompok sesat dan harus berani tampil beda. Dan harus berani tampil beda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, yang dianggap berbeda tersebut. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya prinsip pertama dan kedua menjelaskan kepada kita dua kenikmatan. Dua kenikmatan yang tertinggi dalam kehidupan ini. dan juga akan menghasilkan kenikmatan terbesar di akhirat kelak, yaitu nikmat tauhid dan ittiba terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikatnya. Prinsip pertama dan kedua. Ini adalah dua kenikmatan yang paling tinggi sampai-sampai dahulu para ulama salaf hampir-hampir tidak bisa membedakan. Hampir-hampir tidak bisa membedakan nikmat mana yang lebih besar. Nikmat kepada tauhid atau nikmat kepada sunnah. Sehingga berkata Abu Ali rahimahullahu taala, "Laqad an'ama Allahu 'alayya ni'matayn la adri ayyatahuma a'zam. An hadani lil Islam wa an la yaj'alani haruriyah." Sungguh kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku dua kenikmatan di mana aku tidak bisa membedakan, hampir-hampir tidak bisa membedakan mana yang lebih besar. Apakah Allah memberikan aku hidayah kepada Islam, ini nikmat tauhid, selamat dari perbuatan syirik dan kekufuran, ataukah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku sebagai pengikut haruriyah, yakni kelompok khawarij. Ini perkataan salaf kita. Hampir-hampir mereka tidak bisa membedakan antara hidayah kepada tauhid dan selamat dari syirik, dan hidayah kepada sunnah dan selamat dari kebid'ahan. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, apakah Allah memberikan hidayah kepadaku, kepada Islam, ataukah Allah tidak menjadikan aku seorang pengikut Syiah? Seorang pengikut Syiah. Sehingga keduanya adalah hidayah. Keduanya adalah dua macam hidayah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus senantiasa kita ingat. Ketika kita memohon hidayah kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Ini mencakup hidayah kepada tauhid dan hidayah kepada sunnah. Bukan hidayah kepada tauhid saja, tetapi hidayah kepada sunnah. Dan kedua-duanya sama-sama penting, sehingga tadi kaum salaf hampir-hampir tidak bisa membedakan mana nikmat yang lebih besar. Kenapa demikian? Sebab yang pertama, dikarenakan apabila seorang telah mendapatkan hidayah kepada tauhid, maka berarti itu adalah jaminan keselamatan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Namun ternyata keamanan yang mereka dapatkan bisa jadi keamanan yang sempurna dan bisa jadi keamanan yang tidak sempurna. Akan sempurna keamanan yang mereka dapatkan, yaitu aman dari azab Allah, tatkala mereka sempurnakan dengan sunnah. Namun sebaliknya, akan tidak sempurna keamanan yang mereka dapatkan ketika mereka tidak menyempurnakannya dengan sunnah. Oleh karena itu, barang siapa yang sudah mentauhidkan Allah, namun dia belum benar-benar ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah yang dia ikuti adalah kelompok-kelompok sesat, bidah-bidah di dalam agama, berarti dia masih terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yakni perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpakan azab yang pedih. Berarti apa? Masih terancam. Walaupun dia sudah mentauhidkan Allah, Tetapi Allah masih mengingatkan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa azab yang pedih. Ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua peringatan. Jazakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka dengan dua azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Yang pertama, antusibahum fitnah, akan ditimpakan fitnah kepada mereka. Yang kedua, au yusibahum azabun alim, atau mereka akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Di sini ulama menjelaskan azab yang akan ditimpakan kepada mereka adalah dua bentuk azab. Yang pertama, azab kepada hati mereka. Yang kedua, azab untuk badan mereka. Dan yang pertama adalah disebutkan terlebih dahulu, akan ditimpakan azab kepada hati mereka sebelum kemudian mereka akan mendapatkan azab untuk badan-badan mereka, yaitu fitnah. Inilah azab yang akan ditimpakan ke dalam hati mereka. Akan ditimpakan fitnah. Fitnah adalah kesesatan. Mereka akan disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mereka memilih selain jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma zadu azagallahu kulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah sesatkan hati-hati mereka. Dan puncaknya adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-fitnatu syirk. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayqi fayahlik. Sesungguhnya seseorang itu, kata beliau, apabila dia berani menolak sebagian dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul di dalam hatinya kesesatan, lalu pada akhirnya dia binasa di atas kesesatan tersebut. Inilah rahasianya. Kenapa salaf hampir-hampir tidak bisa membedakan antara nikmat tauhid dan nikmat kepada sunnah? Sebab orang yang sudah mendapatkan tauhid, lalu kemudian dia menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpakan kesesatan. Dia akan ditimpa fitnah yang pada akhirnya kesesatan ini sangat mungkin mengantarkan dia kepada kesyirikan. Dan itu terbukti. Dan itu terbukti kaum Khawarij. Kaum Khawarij pada akhirnya, yang awalnya mereka hanya mengatakan bahwasannya para pelaku dosa besar itu kafir. Para pelaku dosa besar itu kafir. Atau boleh memerangi pemerintah kaum muslimin. Sampai pada akhirnya mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Ini kekufuran. Ini kekufuran. Makanya sebagian khawarij itu sampai pada derajat kekufuran. Bukan sekedar ahlul bidah, tetapi ahlul kufur. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengingatkan, yang merukuna minad din murukas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang menembus buruannya. Yakni sebagian mereka sampai pada derajat kekufuran tatkala mereka menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Demikian pula kaum sufi. Tadinya bid'ah mereka adalah melakukan safar untuk berziarah kubur, untuk mendatangi peninggalan-peninggalan orang-orang saleh, untuk melihat bekas-bekas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan satu perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid. Masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Tidak boleh melakukan ibadah khusus, perjalanan khusus untuk melakukan ibadah kecuali kepada tiga masjid tersebut. Mereka langgar hadis ini, mereka lakukan berbagai macam perjalanan dalam rangka untuk beribadah secara khusus. Pada akhirnya kebid'ahan mereka meningkat. Muncul anggapan mereka, kalau berdoa di kuburan fulan, berdoanya masih kepada Allah, maka doanya akan lebih dapat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa saja tidak cukup, pada akhirnya sholat di situ. Sholatnya masih kepada Allah dengan anggapan, karena dia adalah orang yang saleh, maka sholat di pekuburannya itu lebih afdal. Atau berdoa di situ akan lebih dapat dikabulkan. Dari mana mereka dapatkan ini? Tidak lain bid'ah yang mereka ada-adakan. Kemudian mereka bangun kuburannya. Mereka buat lebih megah daripada yang lainnya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk meratakan setiap kuburan yang dibangunnya. Sebagaimana kata Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memerintahkan dia, ala aba'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Akan aku utus engkau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku. Beliau berpesan, janganlah engkau biarkan suatu berhala kecuali engkau hancurkan. Dalam riwayat yang lain, satu gambar bernyawa kecuali engkau rusak. Dan tidaklah kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Mereka langgar pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka buat kuburan-kuburan begitu megahnya. Bahkan miliaran rupiah untuk membangun kuburan seorang yang mereka anggap wali. Terus berlanjut kebid'ahan mereka sampai pada akhirnya mereka kemudian berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Artinya apa? Ketika mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut, atau kemudian hati mereka selalu terpaut kepadanya, tawakal mereka kepadanya bukan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti mereka telah menyekutukan Allah. Yang tadinya hanya suatu kebid'ahan, pada akhirnya mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Sehingga yang tadinya sudah muslim, keluar lagi menjadi kafir. Ini bahayanya kalau seorang tidak mengikuti sunnah. Tadinya sudah mendapatkan hidayah kepada tauhid, kemudian nikmat hidayah itu hilang. Inilah makna fitnah. Makna azab yang berupa fitnah yang Allah akan timpakan kepada seseorang. Demikian pula kelompok Syiah. Bid'ah mereka pertama sekali, mereka katakan sebetulnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih pantas menjadi khalifah. Kenapa Abu Bakar yang dipilih? Kenapa Umar yang dipilih? Kenapa Utsman? Kemudian meningkat lagi mereka katakan, sebetulnya Ali lebih utama, lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar dan seluruh sahabat. Kemudian meningkat, sebetulnya Ali dialah yang pantas menjadi nabi. Malaikat Jibril alaihi salam salah memberikan wahyu. Maka kemudian mereka memusuhi malaikat Jibril alaihi salam sebagaimana orang-orang Yahudi memusuhi beliau. Kemudian meningkat terus. Ali adalah pelanjut kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya mereka kemudian mengatakan Ali sebagai sesembahan mereka. Mereka berkeyakinan bahwa Ali mengetahui perkara gaib. Keturunan-keturunannya yang berjumlah 12 orang dapat mendengarkan doa-doa mereka dan mengabulkan doa-doa mereka serta mengetahui perkara gaib. Artinya apa? kembali menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala setelah sebelumnya mereka telah mendapatkan hidayah kepada Islam. Ini bahaya. Ini bahaya jalan-jalan yang sesat pada akhirnya akan mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Itulah sebabnya para sahabat dan generasi salaf hampir-hampir tidak bisa membedakan antara nikmat hidayah kepada tauhid dan nikmat hidayah kepada sunnah. Kemudian setelah mereka sesat, diberikan azab berupa kesesatan, pada akhirnya mereka akan mendapatkan azab pada badan-badan mereka, yaitu di akhirat kelak, wal'iyadzu billah. Maka inilah dua prinsip yang pertama yang harus nantiasa kita pegang. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta bersatu di atasnya dan tidak boleh berpecah belah di dalam agama. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan untuk sementara, kita istirahat dan akan kita lanjutkan insyaallah pada sesi yang berikutnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.